Tapi luar biasa gitu, dari sisi suara luar biasa, dia baca ayatnya luar biasa. Orang kalau ngerti bahasa Arab pasti tersentuh. Itu luar biasa gitu, ya, luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memudahkan di lisan orang yang biasa ingkar mungkar dan amar ma'ruf ini dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau kita tidak pernah melakukannya, Allah juga akan mempersulit buat kita. Karena itu peluang pahalanya sangat besar. Ya, peluang pahalanya sangat besar. Coba kita biasakan, melatih diri, ingatkan orang lain. Dan subhanallah, seringkali kita kalau sudah ngomong ingatkan orang lain, kita seperti punya tameng kalau ingin berbuat dosa, oh ini gak boleh nih, karena ada begini. Gitu kan? Karena saya sudah pernah sampaikan, saya sudah pernah ingatkan. Jadi kita sendiri bisa tertahan dari kesalahan-kesalahan itu, Allahu a'lam. Jadi sekali lagi kita simpulkan adalah ingkar mungkar dan amar ma'ruf adalah sebuah kewajiban, ya, terutama bagi orang yang memang di depan matanya kelihatan kemungkaran tersebut dan dia punya kewajiban untuk meluruskannya. Dan kewajiban ini hanya berlaku sekali saja, yang sisanya adalah sudah sunnah. Banyak manfaat, kita akan dapat pahala, ya, pahala dari ingkar mungkar sendiri dan pahala semenjak orang itu berubah menjadi orang yang baik. Ya, dan ini kita harus pungkiri walaupun dengan hati kita, wallahu a'lam. Kalau ada yang punya pertanyaan bisa ditulis di kertas, ya. Silakan kalau ada yang punya pertanyaan sekarang. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Jadi menutup aurat adalah sebuah kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Dan menutup aurat ini ulama membahasakan, aurat itu adalah anggota tubuh yang tidak boleh kelihatan oleh lawan jenis yang bukan mahram. Atau bagian tubuh yang boleh dilihat olehnya tetapi bisa menyebabkan fitnah. Dua, ya. Seperti kasus ada perempuan pakai cadar. Sempurna kan hijabnya. Tapi ternyata pada saat pakai cadar itu alisnya dibuka, dikelihatan kan. Sehingga memang dan dihiasi sedemikian rupa bagian matanya. Sehingga fitnah dia lebih besar daripada orang yang tidak pakai cadar. Berbahaya. Ini termasuk memperlihatkan aurat. Jadi sesuatu memperlihatkan anggota tubuh yang dibatasin atau anggota tubuh yang juga tidak dibatasin, ya, artinya boleh saja misalnya kelihatan, tapi ternyata menjadi fitnah, maka itu termasuk memperlihatkan aurat. Masuk dalam bab ini, laki-laki yang sengaja pakai baju kaos ketat, sehingga bodinya kelihatan, dan akhirnya laki perempuan kalau lihat tertarik. Itu sama saja. Jadi bukan cuma perempuan, apalagi kalau perempuan. Gitu kan? Baik, pertanyaan tadi, bagaimana kalau seandainya seseorang sedang sholat, dia pakai celana misalnya, kemudian lagi ruku atau sujud dan terbentuk, maka itu tidak ada masalah. Selama memang dasarnya dia sudah pakai yang longgar, kan gitu. Makanya kalau kita lihat adab pakaian dalam sunnah Nabi SAW adalah lebar. Laki-laki atau perempuan, lebar. Pakaian Nabi SAW dan para sahabat itu izar dan rida. Izar itu sebuah kain yang besar di bagian atas dan kain yang besar bagian bawah. Nanti mereka ikat. Gitu kan. Jadi sebenarnya itu makin besar pakaian itu makin bagus sebenarnya dalam Islam, gitu kan. Jadi makin tidak membentuk istilahnya. Tapi jangan juga sampai melampaui batas, la israf. Jadi tidak boleh ifrat wala tafrit. Masih ingat mungkin istilah ini, ya. Tidak boleh terlalu melampaui batas, enggak boleh juga terlalu kurang, gitu kan. Jadi harus berada di antaranya. Jadi kalau misalnya dia sudah pakai celana ketat hanya karena memang pada saat sujud tertarik, maka itu tidak ada maksud di situ, kan. Nggak ada tujuan, nggak ada sama sekali target untuk memperlihatkan aurat. Insya Allah itu tidak masuk di dalam situ. Tapi kalau dia sengaja memang niatnya untuk itu, seperti contoh, orang menggunakan celana ketat misalnya, celana jeans misalnya ketat sekali, laki-laki dan perempuan. Pertanyaan saya, untuk apa dia pakai celana ketat? Tujuannya jelas, agar ketahuan bentuk pahanya atau bentuk betisnya. Memang itu kan street, memang menarik supaya terbentuk, kan? Apa kira-kira bedanya antara dia pakai celana dengan tidak? Bedanya hanya warna. Pakai celana biru, ya, warna biru, tapi bentuk paha dan betis sudah kelihatan. Ini berarti melanggar tadi istilah menutup aurat. Menutup aurat. Tentu bukan tidak boleh pakai celana jeans. Boleh saja. Tapi pakailah di tempat-tempat yang memang Anda malah bisa dapat pahala kalau dipakai. Depan istri, depan suami. ya, lagi santai, memang di rumah itu memang lain, gitu kan. Tapi kalau di depan umum maka itu jadi bermasalah, ya. Jadi sebuah hal yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan, itu tidak dibenarkan. Kalau begitu baik, ini kita lanjutkan insya Allah setelah anu nanti, setelah azan, setelah sholat ba'diyah isya seperti biasa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ustaz, bagaimana jika kita segan atau merasa tidak berani menasihati anggota keluarga yang lebih tua dari kita? Umumnya kita takut dimarahin atau dibentak balik. Pertama tentu yang membuat orang lunak dan dia akhirnya bisa menerima itu kalau kita menyampaikan dengan ilmu. Memang kita punya hujjah. Walaupun itu anak kecil, tapi kalau dia ngomong, cara ngomongnya teratur rapi, yang dia sampaikan benar, saya yakin akan didengar kok oleh orang-orang itu. Jadi kita harus punya ilmu. Yang kedua, punya adab dan tata krama dalam menyampaikan kasusnya kalau orang lebih tua, atasan, punya jabatan lebih tinggi walaupun lebih muda tapi dia lebih tinggi jabatannya. Itu atau istri kepada suaminya, umumnya dilemparkan dengan pertanyaan. Jadi bukan kita malah menghardik kesannya, ya. Jadi misal begini, seorang istri kalau mau menegur suaminya misalnya melakukan satu perbuatan, dia bisa menyampaikan, bagaimana menurut kakakkah, abangkah, siapalah dipanggil suaminya, tentang seseorang kalau tidak sholat misalnya. Dalam agama seperti apa? Atau atasan, bagaimana menurut Anda kalau seandainya ada sebuah perusahaan, kemudian ya, umumnya pegawainya itu melakukan pelanggaran seperti ini, bagaimana caranya Anda memperbaikin? Misal contoh ya. Jadi lempar pertanyaan sebenarnya tujuannya untuk menegur dia, tapi dia nanti akan menjawab dengan daripada diri dia sendiri. Biasanya itu retorika yang jadi ada adab-adab dan tata keramahnya untuk mengetahui. Yang ketiga, ketahuilah saudaraku, tugas kita cuma menyampaikan. Tugas kita menyampaikan. Jadi tidak ada unsur keharusan kita membuat dia terima. Dakwah itu targetnya penyampaian, bukan penerimaan. Ini fahami poin itu. Dan yang terakhir, ya, bisa menggunakan retorika ingkar mungkar dengan hati kalau memang takut, khawatir sekali. Yang penting jangan tidak ingkar mungkar, gitu kan? Itu yang penting. Dan ingat selalu diikuti dengan yang ma'ruf. Maaf, ana mau nanya seputar muamalah. Apakah dibolehkan dalam agama jika kita mempromosikan produk dagangan menggunakan foto artis terkenal atau mantan artis, memanfaatkan ketenaran mereka untuk difoto memegang produk kita seolah-olah sebagai testimoni? Ya, artis tersebut dikenal selalu tampil dalam acara kebaikan. Ya, sebenarnya kalau dalam masalah promosi, ya, Allahu a'lam, ini ada bahasan ulama, ada yang mengatakan boleh, tetapi tetap dalam koridor hal-hal yang dibolehkan secara umum atau tidak. Kalau misalnya yang dibolehkan itu seperti cuplikan misalnya, cuplikan gambar bergerak dan memang itu tidak ada. Misalnya seorang laki-laki, emang dia menggunakan baju koko, sarung dan seterusnya, umumnya berhubungan dengan dia lah, gitu kan. Maka ini mungkin masih dibolehkan, tapi kalau sudah ada foto yang harus dipajang, berhubungan dengan hukum yang lain, yang berhubungan dengan masalah hukum syar'i yang lain. Jadi dilihat dulu keadaannya. Kalau misalnya bisa kita tidak melakukan itu jauh lebih baik, jauh lebih aman. Mungkin dengan cara promosi yang lainnya. Beberapa waktu lalu pada kajian YouTube pembahasan kitabnya Muslim bab beriman kepada hari kemudian, Anda menyatakan bahwa ada beberapa malaikat yang tidak akan mati atas izin Allah, diantaranya Jibril alaihissalam, Mikail, Israfil, pemikul arsy-Nya Allah dan lainnya. Ana menemukan tafsir dari surah Az-Zumar karya Ibnu Katsir yang menyebutkan bahwa yang terakhir mati adalah malaikat pencabut nyawa dan yang pertama dibangkitkan oleh Allah adalah malaikat peniup trompet, terlampir kutipannya. Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Ini insya Allah saya coba kembalikan dulu ke tafsir Ibnu Katsirnya. Mungkin kita akan bahas di pertemuan yang akan datang nanti. Insya Allah. Saya juga pastikan ke bukunya dulu. Ustaz, Anda juga menyebutkan dalam YouTube kitab Minhal Muslim bab beriman kepada hari akhir bahwa dalam riwayat disebutkan surga diharamkan bagi semua nabi sampai Nabi Muhammad masuk ke dalamnya dan diharamkan kepada seluruh kaum sampai kaum Nabi Muhammad SAW masuk. Pengertiannya di sini apakah sampai seluruh kaum Nabi Muhammad termasuk yang sedang disiksa di neraka masuk ke dalam surga baru kaum-kaum lain yang masuk atau bagaimana? Tidak tentunya. Khusus umat Muhammad yang masuk dalam surga. Kalau menunggu yang masuk neraka dulu, berapa lama nunggunya gitu kan? Jadi yang dimaksud adalah memang dalam hadis sahih disebutkan setelah seluruh ahli surga berkumpul di kantara. Kantara itu sebuah ya lokasi di depan surga, khusus penghuni surga saling bertemu di sana, kemudian mereka menunggu pintu surga dibuka. Nah, ini memang orang-orang yang sudah lolos tidak masuk neraka dulu. Tidak masuk neraka dulu. Karena bukan cuma umat kita ya. Umat-umat sebelum kita juga ada yang ahli maksiat tapi beriman. Itu juga masuk neraka dulu. Nanti dibersihkan baru masuk ke dalam surga. Ya ini lain. Mereka urusannya berbeda. Yang dimaksud di sini adalah umat Muhammad SAW yang memang masuk surga awal tanpa neraka. Itu mereka masuk duluan. Kemudian diikuti oleh umat-umat yang sebelumnya juga yang sudah tidak lewat neraka. Masuk surga dulu. Kalau masalah kasus umat Muhammad dan umat sebelum kita yang memang masuk neraka itu berbeda. Itu lain lagi. Itu memang mereka tidak masuk dalam kategori penjelasan hadis tadi. Ustaz, di grup WhatsApp teman-teman SMP ada yang mengajak untuk minum-minum khamer dalam rangka merayakan ulang tahun teman yang lain. Apa saya juga wajib ingkar mungkar dan kasih nasihat atau di dalam hati sudah cukup? Hati sudah cukup, tapi mestinya Anda nasihatin. Tinggal ketik, gak bertemu sama orangnya, kenapa lagi? Apalagi yang mesti ditakutin? Menurut saya, gitu kan, atau dengan bahasa Anda, minum khamr kan diharamkan dalam Islam. Maka teman-teman yang muslim mestinya menjauhi, dan teman-teman non-muslim mestinya menghargai teman-teman. Kan begitu. Gak ada sesuatu yang salah kok di situ. Kita bukan memukul orang, kita sedang mengancurkan apa yang agama kita nak berikan. Siapa tahu tiba-tiba ada yang tangkapin positif, oh iya benar ya. Terus ingat ya, ingkar mungkar usahakan diikuti dengan ma'ruf. Karena ma'ruf ini yang jadi solusi nanti. Misal, daripada minum khamar, lebih baik kita buat minum madu, wijang jahe, apalah, gitu kan, kasih solusi. Lebih hangat, tidak mabuk, gitu kan. Ya misal contoh, ya tidak harus dianggap itu buruk. Mungkin diikutin dengan apa, mungkin bisa di-shirt manfaat orang minum jahe, manfaat orang minum apa, minuman yang baik, madu. Bukan mustahil, siapa tahu orang baca subhanallah, bagi kita sederhana tapi bagi dia sesuatu manfaat yang besar, Allahu a'lam. Ya tiba-tiba iya deh kalau gitu. Ya kalau perlu Anda yang racik, siapa tahu nanti bisa buka restoran. Ustaz, ingkar mungkar dan amar ma'ruf yang wajib hanya satu kali itu hanya dalam satu jenis maksiat bisa untuk secara umum. Iya, enggak, satu maksiat tentunya. Misal ada pelang, di sini sampo, perempuan tidak pakai jilbab, ya itu ingkar mungkar sendiri. Di depan sana ada iklan tadi saya bilang celana dalam, ya itu ingkar mungkar sendiri. Kalau satu kali saja kita ingkar mungkar dalam 1000 kemungkaran itu gak bisa, gak nyambung. Ya, harus semuanya. Tapi ada doa yang disebutkan oleh sebagian, dinukil ya, dari orang-orang saleh tentunya. Mereka berdoa begini, mereka sudah jalankan nih ingkar mungkar semampunya ya. Lalu mereka sebelum tidur berdoa mengatakan, ya Allah, sebelum aku memejamkan mataku ini, aku memohon kepadamu agar engkau memberikan kepadaku karunia, niat minimal, ya, mengingkari semua kemungkaran. Dari pertama engkau perintahkan itu sampai akhir engkau angkat hukumnya. Dan ya Allah, aku meminta agar ya, menyuruh kepada kebaikan, dari awal engkau perintahkan itu sampai akhir kamu angkat. Artinya walaupun saya belum lahir, kalau ada perbuatan mungkar tetap saya pungkirin, minta dikasih pahalanya. Dan kalau sebelum saya lahir pun ada perbuatan kebaikan, saya minta agar saya punya niat minimal mengerjakannya. Itu diantara doa para salaful ummah yang memang doanya itu tujuannya untuk supaya menyelamatkan dia kalau sampai ada yang tidak, dia tidak pungkirin dan dia juga mengejar pahala yang sebenarnya mungkin dia belum bisa kerjakan. Jika ingkar mungkar dalam hati hanya sebatas kekesalan,

Berkaitan dengan dua pertanyaan di atas, apakah kita berdosa jika membiarkan hal tersebut? Misal ketika ada teman muslim yang menganggap mengucap selamat datang boleh, kita hanya diam saja. Tentu enggak boleh ya, itu harus ingkar mungkar. Orang-orang muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan selamat Natal, saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Enggak bisa saudaraku, mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, ya kan gitu. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah mencap telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan trinitas. Enggak boleh. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Bagaimana bisa dikatakan untuk menjaga hubungan dengan mereka? Kalau Anda menjaga hubungan dengan orang non-muslim, orang Nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis, kan gitu. Orang tua kita yang kafir, kita silaturahim, tetap berbakti padanya. Kerabat-kerabat yang masih non-muslim, kita silaturahim, jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka. Boleh saja. Tidak ada yang larang dalam Islam itu. Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka. Tidak boleh memang dalam masalah ibadah. Allah mengatakan, ini tadi subhanallah saya pikir antum sudah tahu nih. Ya, makanya saya ulangin lagi sebab turunnya surah Al-Kafirun. Al-Mughirah telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, Mekah kita bagi dua saja. Sehari buat kamu, sehari buat kami. Kata Nabi SAW, saya belum faham, coba jelaskan lagi. Kata dia, sehari Muhammad, kau dukung ibadah kami. Kau ucapkan selamat buat kami. Kau ikutin ajaran-ajaran agama kami. Sehari lagi besok kami ikutin agamamu, kami ucapkan selamat untukmu, kami dukung ibadahmu. Apa jawaban Nabi SAW? Sehari-sehari. Biar adil. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Kata dia, wahai Muhammad, sehari buat kami, dukung kami, ucapkan selamat buat kami, ikutin ritual kami, seminggu buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu, tidak boleh. Sehari Muhammad buat kami, setahun buat kamu, tidak boleh. Kata Nabi SAW, terakhir hai Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Sehari kamu ikutin kami, dukung ritual kami, selamat buat kami. Kalau pakai akal sehat, kalau pakai akal manusia, bukan akal sehat, akal manusia saja secara biasa, kan gitu. Kita pikir, oh lebih baik sehari kita ikutin orang kafir, dukung saja, ucapin selamat sama dia, selesai. Seumur hidup akan masuk Islam. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh. Lalu Jibril AS datang pada saat itu langsung membawa surah Al-Kafirun. A'udhu billahi minasyaitonirrajim, kul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir. Orang kafir ini semua yang tidak syahadat. Yang tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kafir. Jelas kafir. Dan itu Allah yang mencap mereka kafir. Gitu kan? Kafir artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani aja mengkafirkan Yahudi kok. Kan itu. Yahudi mengkafirkan Nasrani, mengkafirkan Muslim. Kenapa orang Muslim tidak bisa mengkafirkan? Karena sementara kita jelas-jelas meyakini kenabian Musa, meyakini kenabian Isa alaihi wassalam. Gitu kan? Mereka yang memungkiri Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, berarti tidak beriman sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah banyak ayat Quran menjelaskan masalah itu. Gitu kan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Semua Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, penyembah gunung, penyembah pohon, penyembah apa saja, semua selain yang tidak syahadat ini, saya tidak ikut-ikutan acara ritual kalian. Tidak akan ucapin selamat buat kalian. Tidak akan pakai atribut-atribut kalian. Dan kalian juga tidak usah repot-repot ikutin agama saya. Tidak usah. Kita tidak butuh Nasrani. Saya tanya, pada saat sholat Idul Fitri, ada orang Nasrani ikut-ikutan? Idul Adha, gitu kan? Mereka berurus dengan agamanya sendiri. Kenapa orang Muslim pusing dengan acara ritualnya orang lain? Diulangi lagi, Ya, setelah dikatakan kalian tidak usah ikut-ikutan, saya tidak usah ikut-ikutan juga, diulangi lagi. Wala antum abudun ma'bud, wala na'abidu ma'abattum, wala antum abudun, dua kali diulangi. Dan saya tidak akan ikut-ikutan, kalian juga tidak usah ikut-ikutan, terus begitu. Terakhir dikatakan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin, kalian punya agama, saya juga punya agama. Titik, selesai. Gitu kan? Emang sudah begitu. Kalau Anda bilang, oh itu cuma kata-kata, gak masalah. Kata-kata bisa membuat Anda murtad, saudaraku. Bisa masuk neraka. Gitu kan? Sadarkah Anda dengan satu kalimat? Anda kalau mengatakan satu kalimat sekarang, semenit kemudian, kalau Anda yakin dalam hati bisa masuk neraka kalau meninggal. Kalau Anda mengatakan, saya murtad. Memang dari hati mau keluar dari Islam. Semenit kemudian dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Masuk neraka. Kalimat, kata-kata. Bahaya tuh. Gitu kan? Mungkin teman-teman juga sudah tahu yang dialog antara Muslim sama Nasrani di Amerika. Si Nasrani mengatakan, kenapa kau tidak ucapkan kalimat Natal, selamat Natal buat saya. Kata si Muslim, ya kata si Nasrani, itu kan cuma kata-kata. Kata si Muslim, kenapa, apa kau sudah syahadat? Si Nasrani bilang, enggak. Kenapa kau enggak syahadat? Dia bilang, kalau saya syahadat, saya tinggalin agama saya. Kata si Muslim, itu kan juga cuma kata-kata. Sama, gitu kan? Jadi enggak boleh. Tapi hal-hal yang ditoleransikan dalam agama, silahkan. Tadi saya bilang, berteman, bertetangga, silakan, tapi jangan dukung masalah ibadahnya. Nggak boleh. Sampai pernah ditanya kepada Syekh Bimbas, apa hukumnya? Orang-orang, mohon maaf ini teman-teman kita, semoga Allah berikan hidayah yang belum tahu. Yang menjadi security menjaga gereja, misalnya. Atau orang-orang yang menjadi tukang parkirnya, kena lagi banyak mobil. Halalkah pendapatannya? Bolehkah itu? Fatwa ulama, tidak boleh. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ahli kitab, khusus Yahudi dan Nasrani terutama, kalau mereka sedang beribadah di tempat ibadah mereka, jauhilah. Karena laknat Allah sedang turun. Hadis Nabi SAW. Kenapa? Enggak bisa cari rezeki di tempat lain? Subhanallah. Rezeki itu sudah dibagi oleh Allah SWT. Hati-hati saudaraku. Gitu kan? Jadi orang yang mengatakan seperti ini, karena tidak faham agama. Bagaimana bisa dia mengatakan Tuhan punya anak? Gitu kan? Jadi enggak boleh sama sekali ikhwan. Ya enggak boleh. Jadi kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan Anda wajib ingkar mungkar. Ingatkan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau juga dia tidak mau dengar, selesai, gugur kewajiban Anda. Apakah haram hukumnya jika kita ikut merayakan, meramaikan malam tahun baru Masehi? Sedangkan malam tahun baru Islam saja tidak ada. Apalagi malam tahun baru Masehi. Gitu kan? Coba ikhwah, ada yang punya riwayat satu aja. Nabi SAW pernah merayakan malam tahun baru satu Muharram. Tidak pernah satu kali pun Nabi SAW merayakan tahun baru Islam satu Muharram. Tidak pernah ada malam lebarannya dan seterusnya. Semoga Allah berikan hidayah. Banyak orang Islam ini saya tidak mengerti. Kenapa mereka terlalu berani malam tahun Masehi mereka adakan acara. Tablik akbar lah, ceramah lah, zikir akbar lah dan seterusnya. Kenapa ikhwan? Gitu kan? Kenapa harus diadakan acara seperti ini? Dan orang akan menangkap itu adalah acara tahun baru Masehi. Kalau Anda bilang untuk mengalihkan umat Islam, bukan dengan cara kita membuat acara ritual, nanti akhirnya menjadi rutin setiap tahun, gitu kan? Berikan nasihat, sampaikan kepada MUI, MUI keluarkan fatwa tidak boleh, jadi umat Islam tidak terus-menerus jadi PR setiap tahun. Kalau kita biarkan, akhirnya tiap tahun terus jadi masalah nih, gitu kan? Jadi masalah. Emang umat Islam yang coba merayakan malam tahun baru itu, orang yang memang belum faham masalah agama. Kalau Anda larikan kepada acara-acara yang lain, maka akan jadi masalah baru lagi nanti, gitu kan? Akhirnya orang anggap, oh orang masih orang-orang Nasrani lagi rayakan dengan mabuk-mabuk, kita dengan ceramah. Bahkan ada doa bersama di malam tahun baru. Subhanallah. Malam tahun baru tentang lahirnya Isa alaihissalam, tidak ada hubungannya dengan agama kita. Sedangkan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah sahabat rayakan, tidak pernah Nabi rayakan. Lalu kita mau rayakan hari lahirnya Isa alaihissalam, bagaimana bisa ini? Gitu kan? Jadi tahun baru Isa alaihissalam. Mestinya kita faham masalah itu. Ada seorang sebut saja si A, ia sedang sholat, sudah dua rakaat lalu datang B menjadi makmum. Setelah itu datang C menjadi makmum dan si A selesai lalu si C tiba-tiba mengikuti gerakan dari si B. Apa hukumnya sholat si C? Enggak boleh, tidak boleh makmum ya menjadi makmum apa namanya? Tidak boleh seseorang itu memiliki dua imam dalam sholat. Tidak boleh seseorang memiliki dua imam dalam sholat. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah datang masbuk maghrib misalnya, si A jadi imam, si B masbuk satu rakaat, berarti dia masih punya utang dua rakaat. Si C datang masbuk dua rakaat, berarti dia masih punya utang ya berapa tadi? 3 rakaat, gitu kan? Kalau si B datang masuk 1 rakaat berarti masih ada 2. Si C datang masbuk 2 rakaat berarti masih punya utang, ya. 3 rakaat ya, 2 rakaat ya. Dia tinggal 2 rakaat berarti dia masih punya utang, ya, 2 rakaat ya. Baik, datanglah si intinya si A jadi imam, si B datang masbuk 1 rakaat. Si C datang masbuk 2 rakaat. Setelah salam, si B masih menambah rakaat, si C masih menambah rakaat. Lalu si C menjadi makmum, enggak boleh. Karena imamnya masih sama. Yang boleh kalau orang yang datang lain. Orang yang datang, si D datang, lalu menepuk pundaknya si C atau si B, lalu dia jadi makmum, itu enggak masalah. Tapi kalau satu imam, tidak boleh. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama dan diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana beliau mengajarkan kepada para sahabat, kalau sudah salam, maka masing-masing menyelesaikan sholatnya. Jadi tidak mengikuti satu sama yang lain lagi. Setahu saya, maulid Nabi saja tidak ada perintahnya, apalagi hari ibu. Lalu bagaimana hukumnya jika saya mengucapkan selamat hari ibu ke ibu saya, sedangkan ibu saya ingin diberi kado dan spesial pada hari tersebut. Bisa jelaskan tentang faham Salafi dan Wahabi itu apa, Ustaz? Hari ibu. Setahun sekali ya, saya tanya ikhwat kita di belakang, mana Anda pilih, setiap detik dihormatin oleh anak atau setahun sekali? Hari ibu itu ada kisahnya sendiri, itu hari Nasrani. Ya, banyak referensinya, malah kalau kita buka internet itu terlalu banyak, apa sebabnya, apa kisahnya gitu kan. Di antaranya sudah sering saya sampaikan, jadi ada banyak ibu-ibu juga yang sempat ribut di Amerika itu karena tidak pernah dikunjungi oleh anak-anaknya gitu kan. Sehingga mereka minta minimal setahun sekali pada saat sudah masuk pantu jompo, itu gak ada lagi anaknya yang datangin. Maka mereka sampaikan kepada pemerintah Amerika untuk diadakan khusus tanggal biar hari ibu, biar mereka bisa datang melihat kami gitu. Karena kalau sudah kerja, kalau sudah balik, sudah disuruh kerja keluar rumah, lalu kemudian mereka mandiri. Orang tuanya tinggal dimasukin pantu jompo, sampai ada yang meninggal pun orang tuanya tidak diurus lagi. Ditelepon oleh pantu jompo, ini orang tua kamu sudah meninggal, udah urus saja jenazahnya berapa biayanya saya transfer. Selesai. Nah, maka karena itu mereka harusnya, gitu kan, harusnya merayakan itu, mengadakan hari itu. Salah seorang syekh, saya lupakan, di Mesir, kemarin ada kisahnya dia tulis dalam sebuah buku. Kalau enggak salah pengalaman beliau pribadi. Satu waktu beliau lagi ke Jerman, kemudian jalan. Di pinggir jalan ada satu ibu, sudah sangat tua gitu. Ibu ini mau menyeberang jalan, enggak ada mobil yang berhenti kasih jalan. Sudah bungkuk pakai tongkat. Terus mobil lula lalang tidak ada yang kasih jalan. Sampai kalau tidak salah dia bantu jalan, nyebrangin jalan gitu. Lalu dia bilang pada bukunya itu, mungkin ibu ini atau nenek ini pada saat dia masih muda, kalau dia jalan semua mata akan melihat ke arahnya. Tapi begitu dia sudah tua begini tidak ada yang mau kasih jalan aja, tidak ada yang kasih. Dan ini sangat berbeda kalau dalam Islam. Ya dengan Islam itu tidak mengenal masa setahun sekali. Setiap saat seseorang itu sebelum ya orang tuanya lemah, sebelum tua pun sudah harus bakti. Dari dia masih kecil, kemudian sampai orang tuanya tua, sampai orang tuanya sudah mati tetap disuruh berbakti. Ya gitu. Suruh berbuat baik, suruh kunjungin teman-temannya, suruh doain, suruh bersedekah, suruh haji dan umrah kalau dia sudah meninggal. Jadi bakti kepada orang tua itu tidak mengenal waktu. Ya, tidak mengenal waktu. Kalau ibu Anda minta kado, jelaskan dulu. Bu, saya akan kasih kado. Ya. Tapi tidak ada hubungannya sama tanggal ini ya, Bu. Karena ini adalah acaranya orang Nasrani. Ibu setiap saat minta apapun, saya kasih. Ibu apapun yang ibu butuhkan selama saya mampu, saya kasih. Sebagai bentuk perintah dari Allah bakti dengan ibu. Gitu kan? Jelaskan, berikan penjelasan. Itu termasuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau masalah salafi, salafi itu diambil istilah sebenarnya. Teman-teman kita yang berdakwah sekarang di Indonesia ini berfaham sunnah. Termasuk mungkin pengajian kita ini seringkali dikatakan pengajian salafi, pengajian wahabi. Karena setiap kali dalam pengajian-pengajian ini kita selalu mengatakan salaf ummah. Ada orang-orang terdahulu sebelum kita dari kaum salaf ummah. Salaf ini yang telah mendahului. Itu yang dimaksud sahabat dan tabi'in. Itu yang dimaksud dengan kaum salaf. Ya, kaum salaf. Salaful ummah telah berkata seperti ini para sahabat dan tabi'in. Nah, karena sering mengucapkan ada istilah salaf, dikatakan kelompok salafi. Padahal sebenarnya tidak ada kelompok ini. Gitu. Ini cuma istilah sebenarnya diistilahkan. Gitu kan? Karena ada keluar kalimat itu. Kalau wahabi, wahabi ini sebenarnya dulu pernah ada pemahaman keliru. Ya, di Maroko, berfaham diistilahkan wahabi. Itu di zaman mungkin masih sudah lama, mungkin zaman Abbasiyah. Kemudian dihancurkan oleh khilafah Abbasiyah dan pemimpinnya sudah dibunuh, dihukum mati, sudah habis gitu kan. Nah, pemahaman ini memang pemahaman yang tidak benar awalnya. Kemudian setelah ya, pemahaman Syiah banyak ya, diperbaikin, diluruskan di Jazirah Arab ya, dan orang-orang Sunni banyak mengistilahkan ini Syiah, hati-hatilah. Orang Syiah itu mencaci maki, mengkafirkan para sahabat kecuali Ali dan beberapa orang sahabat Nabi. Sementara ahli sunnah itu malah menghormati semua sahabat termasuk Ali. Tidak pernah ada ahli sunnah mencaci maki Ali radhiyallahu anhu. Kita muliakan dan kita terima. Semua keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kita hormatin ya. Kita berikan salam dan salawat setiap kali kita tahiyat kepada mereka gitu ya. Nah, orang-orang Syiah yang tidak menerima selalu diserang oleh ahli sunnah gitu kan. Karena kalau dikatakan sunnah, sunni dan syi'i. Ya, gitu. Sunni itu artinya orang yang mengikuti sunnah. Sebenarnya orang Syiah tidak mau istilah itu melengket pada kita. Tidak mau. Karena kalau difaham pemahaman sunni, berarti orang-orang yang ikuti sunnah Nabi. Syiah berarti yang mengikuti pemahaman Ali. Gitu kan? Seperti itu. Jadi pasti orang lebih cenderung memilih, oh berarti pemahaman sunni dong, ikuti Nabi. Yang ahli sunnah juga menghormati Ali, kok tidak ada masalah. Gitu kan? Maka orang-orang Syiah mengeluarkan istilah Wahabi yang tadinya awalnya tidak baik nih, dilempar kepada orang-orang yang faham Sunni. Makanya orang-orang Syiah di Iran itu mengatakan Saudi negeri Wahabi. Gitu kan? Maksudnya negeri yang menjalankan Sunnah. Kalau dia bilang itu negeri pusatnya Sunni, orang-orang akan dukung pasti. Tapi kalau dikatakan negeri itu negeri Wahabi, orang akan berpikir apa nih Wahabi ini? Bisa saja orang kembali kalau baca sejarah ke histori buruk tentang kisah Wahabi yang awal tuh. Ya memang tidak benar gitu kan. Padahal tidak pernah sama sekali ada istilah Wahabi. Saya tinggal di Saudi. Waktu saya mau berangkat pertama, subhanallah, tahun 90. Sekolah di Madinah. Waktu itu masih kelas SMA ya. Kemudian ada teman-teman ayah saya. Ya, sempat mengatakan, nanti Khalid di sana ambil ilmunya. Tapi jangan sampai kau jadi Wahabi. Saya berangkat terus terang. Saya pikir Wahabi ini momok monster yang menakutkan. Setiap kali ada guru saya masuk, dosen saya masuk, saya selalu ini Wahabi nih. Yang berjenggot ngomong apa nih Wahabi nih. Gitu. Selalu begitu, gitu kan. Karena ayah saya seorang yang dikenal, gitu kan. Seorang yang tokoh masyarakat di Makassar. Jadi pasti mereka tahu saya balik, saya akan gantikan beliau minimal itu, gitu kan. Maka saya pun berhati-hati sekali. Subhanallah, mungkin 3 bulan sampai 6 bulan pertama itu semua momok yang kayak menakutkan. Tapi setelah saya muhasabah diri saya, enggak pernah orang-orang ini enggak ada omongan kasar dan selalu yang keluar dari mulut mereka, qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Kalaupun dikuatkan, sahabat Abdullah bin Umar berkata, Abdullah bin Abbas berkata, selalu begitu. Enggak pernah ada ini pendapat saya, oh ini pendapat Wahabi, enggak ada. Kalau orang Syiah selalu kelompok Syiah selalu digembar-gemborkan Syiah. Kita enggak pernah enggak ada begitu. Lalu saya bilang, ini pemahaman yang salah. Kira-kira bagaimana caranya saya ambil ilmunya, saya enggak jadi Wahabi ini, bagaimana modelnya? Enggak bakal nyambung kalau emang ini dikatakan Wahabi, berarti pemahaman ini benar selalu. Kalau Allah, kalau Rasul, dari mana nih? Lama-kelamaan saya tamat sampai S1 baru saya paham, oh ini istilah yang digunakan oleh orang-orang Syiah untuk menjauhkan orang bahkan dari pemahaman Sunni yang benar. Seperti itu. Benarkah bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab? Allahu a'lam kalau ini. Saya belum tahu tentang riwayatnya. Kalau memang ada di antara ustaz-ustaz kita yang faham sunnah sudah menjelaskan, maka silakan diikuti. Saya belum tahu, belum temukan dalil sahihnya. Tentang manusia yang dapat memberi syafaat di akhirat, hanya Rasulullah atau juga biasa manusia lain seperti teman atau keluarga? Semua bisa. Semua orang mukmin akan memberikan syafaat. Semua mukmin akan memberikan syafaat. Itu dijelaskan dalam hadis Bukhari. Ya, bahwasanya setiap orang yang beriman itu kalau dia sudah lewat dari hisab, dia akan bisa memberikan syafaat kepada orang lain yang beriman tentunya. Bagaimana hukum atau dosa orang yang telah mu'allaf lalu dia murtad lagi? Ya sudah dianggap kafir. Gak usah lagi bicara masalah dosa. Ya murtad, dia meninggal mati, masuk neraka. Gitu kan? Karena sudah murtad. Gak dianggap lagi ada dosa berhubungan dengan dosa lagi. Dosa itu artinya sesuatu yang masih bisa dimaafkan nantinya. Gitu kan? Sudah dia sudah tinggalkan, tidak ada lagi amal dia yang bisa diterima. Apakah berdosa memutuskan tali persaudaraan dengan orang yang telah murtad, padahal kita sudah mengingatkan akan dosa besar? Tidak usah putus silaturahim. Dia murtad seperti orang kafir umumnya, tetap kita silaturahim.

berharap kembali kepada istrinya yang cantik, suaminya yang gagah, mobilnya yang bagus, rumahnya yang besar, ranjangnya yang mahal, spraynya mau ganti apa besok, orang sudah mati, gak ada lagi tuh. Selalu harapannya bagaimana saya bisa kembali ke dunia beramal saleh. Itu saja. Itu yang kita butuhin, bukan yang lainnya, gitu kan. Maka semestinya kita harus lebih fokus ke masalah amal-amal saleh ini. Itu yang harus kita pikirkan. Komunitas Islam Muslim, bagaimana dengan hadis berlepas diri dari orang yang tinggal di negara kafir? Apakah di Inggris misalnya, di sana komunitas Muslim terutama salaf sudah lumayan berkembang. Apakah hadis ini juga terkena pada mereka? Tentu saja, ya hadis ini maksudnya ana bari'u mimma asya baina adrul musyrikin, yang kurang lebih artinya saya berlepas diri. Ya, kata Nabi SAW, bagi orang yang tinggal di tengah-tengah orang kafir, artinya memang mereka berada di tengah-tengah orang kafir yang mereka tidak bisa beribadah. Kalau Anda bisa beribadah, silakan. Tidak ada masalah. Kan sudah saya katakan ya. Kalau kita hidup di negara-negara non-muslim, memang mereka mayoritas, tapi orang Islam tetap bisa beribadah, tidak terganggu akidahnya, tidak diganggu, silakan. Tidak ada masalah. Tapi yang menjadi fakta lapangan sekarang, kebanyakan, kalau negara Islam, maka pemimpin-pemimpin Islam itu tidak pernah mengganggu orang non-muslim. Subhanallah, enggak pernah ada sejarah di dunia raja Islam sengaja membunuh masyarakat kafir yang kafir di negara, enggak pernah. Tapi pemimpin non muslim yang membunuh orang Islam, masyarakatnya banyak. Banyak kasusnya. Gitu kan? Bukankah sekarang di Angola, di Afrika itu semua masjid dirubuhkan? Semua masjid dirubuhkan sekarang, tidak boleh dianggap Islam agama teroris. Pemimpinnya non muslim. Sementara di Nigeria, negara-negara Islam yang lain di Afrika, tidak pernah tuh hancurin gereja. Gak pernah hancurin, bahkan tempatnya orang Hindu, orang Buddha gak pernah diganggu, dibiarin aja. Gitu kan? Di zaman Umar bin Khattab, di zaman para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama, khalifah-khalifah Islam, tidak pernah mereka merusak tempat-tempat ibadah. Dibiarin sambil didakwain. Gitu kan? Seperti itu keadaannya. Kalau Anda yakin tidak terganggu dari sisi ibadah, bisa saja kita bebas berdakwah, bahkan makin berkembang Islam, silakan. Nabi SAW waktu mengutus Mus'ab bin Umair ke Yaman, ke Madinah, dan di Madinah ternyata mayoritasnya orang muslim tadinya, kemudian setelah beliau berdakwah ternyata jadi berkembang pesat Islam, bahkan menjadi kekuatan negara Islam nantinya, maka itu gak ada masalah. Gak ada masalah, yang penting jangan terganggu. Yang sering saya teriak-teriakan di ceramah ini kan, kalau Anda tinggal di negara non-muslim, kemudian kita jadi minoritas dan susah sekali ibadah, gak bisa. Mau izin sholat aja gak dikasih sama atasannya. Kadang-kadang kemarin ada yang SMS sama saya, WhatsApp sama saya, tanya dari Hong Kong, katanya bagaimana hukumnya pada saat saya sedang menghidangkan khamer, minuman keras untuk tuan saya, dan memasakkan babi karena mereka makan babi. Kira-kira saya sebagai ustaz mau jawab apa? Boleh? Kira-kira boleh atau tidak boleh? Jelas saya mengatakan tidak boleh, haram. Enggak mungkin. Kalau saya mengatakan boleh, saya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Haram, tidak boleh menyentuh daging babi, apalagi masak dan menghidangkan. Minuman khamr, apa kata Nabi SAW? Allah melaknat pembelinya, penjualnya, yang mencatat jadi saksi, gitu kan? Dan yang mendukungnya. Semua masuk. Dilaknat semuanya, enggak boleh. Sayang, apa memang Anda enggak bisa bekerja, kecuali harus bekerja di tempat-tempat yang haram? Tidak boleh. Itu kan, kalau Anda bilang, kalau begitu Ustaz berarti larang kami keluar negeri. Ya ini tergantung bahasan lain lagi. Kalau darurat, pekerjaan Anda darurat, memang tidak bisa lagi hidup kecuali dengan itu, harus hijrah ke negara non-muslim, itu lain, bahasanya lain, luas gitu kan. Tapi kalau keadaan begini Anda tanyakan kepada saya, halalkah pendapatan seseorang yang kerja jual khamer? Haram. Dari mana halalnya? Khamernya haram, lalu dihidangkan, kita ikut-ikutan. Gitu kan. Saya bekerja di perusahaan di mana klien-klien saya dari berbagai bidang industri termasuk bank, asuransi, leasing, dan rokok. Perusahaan kami membantu para kliennya untuk memperbaiki proses bisnis sehingga produktivitas dan efisiensinya meningkat. Apa hukum bekerja di perusahaan tersebut? Minimal syubhat. Kalau misal memang dia masih punya banyak klien ya, di antaranya mungkin kliennya perusahaan rokok, tadi asuransi dan leasing atau perbankan, mungkin ada perusahaan-perusahaan lain yang masih normal. Berarti dia minimal syubhat, gitu kan? Artinya ada pendapatan yang halal, ada pendapatan yang haram, dan syubhat ini lebih baik dijauhi. Syubhat itu lebih baik dijauhi. Ikhwah sekalian, saya lihat dari pertanyaan ini semua kayaknya masih perlu saya titik beratkan begini. Wallahi ikhwa, yang memberikan rezeki Allah Azza wa Jal. Allah dari langit sana yang menurunkan rezeki, bukan bos Anda, bukan manusia. Kenapa takut sekali meninggalkan tempat haram? Kalau haram jangan dipertahankan, gak boleh. Pendapatan haram itu akan menjadi penyebabkan banyak sekali. Bekerja di situ haram, pendapatannya juga kalau dimakan menjadi haram. Bukankah Nabi SAW mengatakan, lahmun nabata min suhtin annaru awla bihi. Daging dan darah yang tumbuh dari pendapatan haram, neraka lebih pantas baginya. Bagaimana bisa ikhwah? Coba antum jalan di muka bumi ini, lihat nih, di sekitar kita saja. Saya kemarin subhanallah ceramah di daerah Menteng, diundang ceramah keluarga. Waktu itu subhanallah malam minggu kebetulan, saya lagi tidak ada jadwal, saya kesana. Pada saat saya parkir, rumahnya mewah, lux, di sekitarnya semua rumah mewah. Pas azan maghrib, saya bilang, Pak, maaf Pak, saya mau pamit. Sholat ini Ustaz? Enggak, saya sudah azan untuk selalu sholat di masjid. Kalau bapak-bapak sini mau ikut silahkan. Lalu saya masuk, saya cari mana masjid, tanya. Subhanallah, begitu saya masuk, masjid ditunjukin. Saya masuk lewat belakangnya rumah bapak itu, semuanya rumah kampung. Rumah-rumah kecil-kecil, mungkin rumahnya itu cuma 3x3 meter, 2x, cuma kecil-kecil rumahnya semua penuh. Tapi di daerah Menteng, penuh di belakang sampai ke masjid. Masjidnya pun itu kecil, musholah. Mungkin satu saf itu cuma bisa 6 orang, ke belakang juga 6, kurang lebih begitulah. Saya waktu masuk subhanallah, saya lihat orang-orang yang tinggal sekecil itu pun rumahnya, ada yang lagi bungkus-bungkus gula dijual. Dia cuma jual di komunitas dia situ saja. Ada yang jual Indomie, ada yang buat jual kopi dan teh panas. Hidup tuh, gitu kan? Hidup itu mereka. Boleh hidup saja, rumahnya biasa, tetap bisa dagang begitu, biasa saja hidup. Coba lihat tuh, artinya orang-orang banyak hidup dengan keadaan seperti itu. Kenapa kita tidak lihat dan coba belajar gitu? Bahwasanya orang hidup kok, tidak harus dengan terikat masalah perusahaan kita yang akhirnya kita anggap kalau saya tidak kerja sini saya enggak bisa. Rezeki biadillah ikhwah sekalian. Rezeki biadillah. Allah bukakan rezeki. Saya cuman karena tidak enak kalau saya mau menceritakan keadaan saya pribadi ya. Kalau pengalaman saya pribadi terlalu banyak bukti-bukti nyata subhanallah yang saya hadapin pribadi. Pada saat lagi terdesak dari sisi ekonomi, godaan luar biasa, ada pinjaman yang berbunga, ada yang begini, ada yang begitu, tetap saya tolak, saya komitmen. Sampai pada titik terakhir, titik klimaksnya saya pertahankan, Allah berikan jalan keluar yang tidak masuk di akal ikhwah. Betul-betul tidak masuk di benak saya. Saya ceritakan salah satunya, pada saat saya ada masalah kemarin di Kalibata. Ini untuk diambil ibrah saja, restoran saya buka 2 tahun 8 bulan. Kemudian saya pertemukan antara omset sama bayar sewa dan ya, service charge-nya. Karena di mall ada service charge maka tidak cukup, tidak berimbang. Saya merasa selama hampir 3 tahun tidak mendapatkan keuntungan. Lalu saya berpikir untuk menutup restoran itu. Dan pada saat itu subhanallah saya berpikir restoran itu sudah saya tutup aja deh. Saya jual aja. Mungkin dengan kesibukan dakwah, beberapa ikhwah juga yang saya amanahkan di situ sudah ada yang satu yang sudah niat mau kuliah. Udah gak bisa lagi lanjut. Saya bilang okelah baik. Saya selama 3 bulan vakum. Gak bisa bergerak sama sekali. Pada saat itu subhanallah 1 rupiah pun ikhwah saya gak punya duit. Allah jadi saksi saya bingung waktu itu bagaimana caranya untuk mencari jalan keluar nih. Jual restoran pun akan dilelang dalam kondisi murah. Restoran itu sudah besar asetnya. Ini gimana caranya saya gak punya duit. Mindain ke tempat lain butuh uang untuk sewa. Gitu kan, membuka lagi butuh uang yang baru untuk membayar sewa yang tertunggak. Gitu kan. Tidak dibongkar juga akan dibongkar paksa. Ini kalau ada waktu tentu, sampai waktu tentu, kalau tidak ini akan dibongkar paksa. Subhanallah, godaan luar biasa. Ada yang masuk, saya tidak tahu dari mana, SMS masuk ke HP saya, pinjaman dengan bunga yang ringan, 250 juta sampai 750 juta. Terus, dari banyak perbankan, saya enggak tahu, tiba-tiba masuk. Saya tidak pernah iakan, selalu. Gitu kan? Saya cuma berusaha ikhtiar, berdoa sama Allah, tawarin kepada orang kalau ada yang mau punya saham dengan saya. Subhanallah, pas titik klimaks 3 bulan kemarin, 3 bulan tutup ya sementara, dan saya sudah berpikir mau jual pun sempat saya tawarkan belum ada yang beli. Saya tiap hari saja berdoa. Di masjid ini saya kedatangan seseorang. Jemaah pengajian saya, bukan jemaah pengajian sebenarnya, dia rutin mengikuti ceramah kita ya yang diupload di YouTube dan tinggal di Paris. Orang Indonesia, orang kita tapi tinggal di sana. Datang selama ini dia selalu kalau saya punya program gali sumur diikut. Ada program kemarin apa badal haji dititipin uangnya. Selalu program sosial diikutin sama dia. Subhanallah pada saat lagi

Yang tadinya saya dari 1 rupiah tidak pegang duit, masuk uang 650 juta ikhwah, tidak masuk di akal. Sesuatu yang tidak masuk. Orang ini saya gak kenal, gak pernah ketemu, sekali ketemu di sini, dan sekarang sudah kembali ke Paris. Setiap kali saya bilang akadnya saya akan kirim, baru tadi saya kirim akadnya. Sudah gak apa-apa Ustaz, saya percaya. Akhi ini bisnis loh, bisa untung rugi. Sudah paham Ustaz. Orang lain aja banyak bisnis, dia rugiin saya gak takut, apalagi sama Ustaz. Sudah silahkan, alhamdulillah. Saya melihat Allah berikan jalan keluar yang sangat dimudahkan. Yang penting nikmatin prosesnya dan yakin kepada Allah SWT. Jangan takut. Jangan takut. Dan ada banyak kisah seperti dalam hidup saya yang saya mungkin tidak, sebagian tidak diceritakan gitu kan. Cuma ini tadi saya buka supaya memang bisa ada pengalaman. Karena rata-rata sini, karena hanya masalah kekhawatiran saja. Khawatiran rezeki yang insya Allah tidak akan ada masalah dalam kehidupan kita. Bagaimana solusi untuk pengusaha muslim jika butuh modal, sedangkan bank syariah sendiri pun terlibat riba? Apakah boleh pengusaha muslim meminjam modal kepada bank syariah karena urgensi sudah tidak ada lembaga keuangan murni? Kalau saya sarankan pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, murni tulus berdoa kepada Allah agar diberikan jalan keluar. Ini luar biasa, banyak sekali kisah berhubungan dengan masalah ini. Yang kedua, coba bicara sama individu. Lebih baik bicara sama individu. Ini pengalaman saya, ikhwah. Subhanallah, dari pertama saya buka usaha tahun 2003, saya mulai buat perusahaan ajwat itu, kemudian saya ekspor kayu gaharu ke Saudi. Belum pernah saya pakai modal dari luar, belum dari instansi perbankan. Alhamdulillah belum pernah. Selama itu saya cuma tawarin kepada jemaah pengajian, kepada keluarga saya, kemudian ada yang ikut satu-satu, mulai dari modal yang ada saya amanahkan, jaga dengan baik, kemudian berputar, Allah berkahi. Akhirnya kemudian baru berkembang ke buka usaha-usaha yang lain. Saran saya coba ke cara individu dan minta kepada Allah petunjuk. Yang kita sayangkan ini ikhwah, kita banyak ini mau berdoa kalau lagi sakit parah, gitu kan, baru berdoa sama Allah. Tapi kalau untuk minta modal, kayaknya gak mungkin deh sama Allah, gitu kan. Kalau mau minta mobil mewah, kayaknya gak mungkin sama Allah. Ya, ini semuanya ikhwah, apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun sifatnya. Kalau perlu kancing baju putus, ya Allah coba gantiin yang sama, gak apa-apa. Minta sama Allah, Allah akan berikan nanti jalan keluar, dapat toko dan bisa dapat yang sama. Gitu kan, itu dengan izin Allah. Jadi jangan terlalu sempitkan ya berdoa sama Allah Azza wa Jalla. Dalam kehidupan sehari-hari kita umat Islam juga butuh melakukan transaksi perbankan seperti transfer dan lain. Selain itu masih membutuhkan bank sebagai satu lembaga untuk penyimpanan uang. Bagaimana umat Islam menyikapi hal ini? Sudah saya bahasakan ya. Kalau seandainya kita tidak ada jalan lain dan harus berhubungan dengan itu, kita lakukan. Tapi batasi pada hal-hal yang tidak melanggar syari'. Misal tidak ada bunga misalnya, ya, tidak ada bunga. Ada pendapat ulama sekarang di Timur Tengah yang membahasakan kalau seandainya bolehkah seseorang menggunakan kartu kredit dengan sementara memang itu penawaran jasa dan itu dari perbankan ya konvensional. Maka ada pendapat dari ulama Mesir mengatakan boleh saja kalau memang itu fasilitas yang dia mau gunakan dan darurat. Ya dia tidak ada uang maka dia harus memakainya gitu kan. Tapi dengan syarat tidak boleh kena bunga. Kapan dia kena bunga maka dia berarti masuk dalam masalah riba. Berarti sensitif sekali. Antum harus bayar tanggal 30, tanggal 31 lewat belum bayar satu hari. Kena 50 ribu. 50 ribu itu sudah riba. Gitu kan? Sudah riba, sangat sensitif. Maka lebih aman tidak dilakukan. Jadi ada pendapat yang begitu tapi jauh lebih aman seorang muslim menjauhkan dirinya. Allahu a'lam. Kalau memang darurat kita punya bank, punya rekening di bank, gak masalah. Ya, itu pakai saja. Ya, kalau memang tidak ada, bank ribawi Ustaz. Ya bank ribawi. Apa boleh buat? Tidak ada yang lain. Gitu kan? Saya harus nabung. Uang saya gak mungkin 100 juta, 200 juta saya taruh di kamar, nanti bisa hilang. Misal, saya harus taruh di bank, di kampung saya, di kota saya tidak ada kecuali bank ini. Pakai saja, taruh, jangan ambil bunganya. Gitu kan? Selesai, jangan berhubungan dengan masalah ribawianya. Tapi kalau sudah ada perbankan syariah, Anda alihkan. Ya, seperti itulah. Apakah benar Rasulullah SAW dimakamkan 3 hari setelah meninggal? Enggak benar. Enggak benar. Jadi Nabi SAW meninggal, setahu saya Allah alam pada hari itu juga sudah dimakamkan. Saya meminjamkan uang 5 juta ke teman saya untuk berbisnis jual celana. Lalu saya bilang ke dia bahwa kira-kira akan dapat untung 1,8 juta. Saya bilang akan membagi ke dia 450 ribu. Apakah itu termasuk riba? Saya belum tangkap ini ya. Baik, modal 5 juta, keuntungan 1,8 kurang lebih. Maka saya akan memberikan kepada dia 450 ribu. Apakah itu riba? Enggak, bukan riba. Kalau memang jelas keuntungannya 1,8 jelas sudah dapat. Kalau ini untung 1,8 saya akan kasih kamu 450 ribu itu bukan riba. Tapi untung atau tidak saya tetap kasih kamu 450 ribu itu baru riba. Itu baru riba. Bagaimana hukumnya berjualan? Di mana ini?

Ya berarti permasalahannya adalah dia tidak jujur pada saat itu. Dan 25 juta itu tidak layak untuk dibagi, enggak boleh. Enggak halal untuk pegawainya. Gitu kan. Hanya dibuat acara-acara yang tidak. Kecuali kalau memang yang memberikan dana instansi pemerintah, pemerintah sendiri ataupun individual. Memang mengatakan pokoknya ini semua untuk pegawai, terserah bebas mau diapain sisanya. Itu lain. Tapi kalau ini laporan, nanti dibuatin laporan, nanti rekayasa data. Gitu kan, seakan-akan itu memang sudah masuk dalam anggaran tapi dibagi-bagi, makanya tidak boleh. Haram hukumnya. Saat sedang wudu, setelah wudu ada atau sholat, saya sering merasa was-was karena keluarnya angin dari kubul dan dubur. Tapi sering tidak berbunyi dan berbau. Sahkah sholat saya apabila keluar? Dan apakah keluarnya keputihan pada wanita membatalkan wudu? Ini ada hadis Bukhari menjelaskannya, di mana Nabi seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau sholat kadang-kadang was-was, apakah saya keluar angin atau tidak? Kata Nabi SAW, selama kau tidak dengar suara dan tidak berbau, maka berarti ya, sah, gak ada masalah. Gitu kan? Artinya memang itu cuma was-was biasanya. Kalau masalah tadi ini apa? Keputihan itu tidak batal, setahu saya, Allahu a'lam, tidak batal. Karena itu memang cairan yang tidak dianggap memang sengaja, bukan cairan yang dianggap sengaja, bahkan lebih cenderung ulama mengatakan tidak najis, Allahu a'lam. Benarkah doa kunut hanya sunnah, Ustaz? Dan ternyata Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk membaca dan kunut subuh. Ini sudah saya pernah jelaskan, sering saya jelaskan ya. Hadisnya dilemahkan oleh para ulama tentang kunut subuh dan yang disunnahkan adalah pada saat witir. Jadi lebih baik tidak dilakukan. Tapi kalau lagi sholat berjamaah dan orang lagi kunut, tidak apa-apa Anda lakukan. Ya Imam Ahmad mengatakan, lebih baik seseorang itu tidak sholat, ya lebih baik tidak sholat kalau seandainya dia sholat dengan imam yang kunut lalu dia tidak kunut. Jadi artinya jangan sampai dia gara-gara itu saja lalu dia menghindar. Tapi sekarang ada banyak pendapat ulama yang terakhir ini, ya fatwa-fatwa para ulama yang bisa dipegangi fatwanya, mereka mengatakan lebih baik seseorang itu kalau dia merasa tidak fitnah, kalau tidak ikut, maka dia tidak lakukan. Tapi kalau dia takut fitnah nanti malah dinilai buruk oleh orang lain, maka dia niatkan untuk kunut nazilah. Masalah niat untuk sholat, Ustaz. Kenapa ada yang bilang tidak usah melafadzkan usolli farda, lalu niat apa yang dibaca ketika mau sholat? Memang tidak, itu tidak pernah ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita tidak lakukan, gitu kan? Pernahkah ada sebuah hadis dari Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalau kalian mau sholat bacalah usolli farda, salat duhur dan seterusnya. Belum pernah ada satupun riwayat. Semua bab sholat membahas masalah itu. Dan sudah pernah saya jelaskan, ini hanya karangan dari sebagian orang-orang dari Al-Azhar di Mesir yang mengatakan perlu menguatkan niat dalam hati dengan lafad, gitu kan? Tapi mereka mengatakan, ini pun teman-teman yang mengatakan mengucapkan usolli farda ini, mereka mengatakan ini adalah pelengkap niat dalam hati. Jadi kalau ada orang sholat, niat dalam hati mau sholat duhur, Allahu Akbar, dia lupa dengan lafad lisannya, maka sah sholatnya. Tapi kalau ada orang mengatakan usolli farda sholat duhur, tapi hatinya enggak niat sholat, enggak sah. Gitu kan? Tapi jumhur ulama mengatakan, karena tidak pernah ada hadis yang menyebutkan lafad niat dengan lisan, maka mengatakan niat dalam hati. Misal tadi Anda mau sholat isya, begitu imamnya Allah Akbar, kita terlintas mau sholat isya dan berjamaah, selesai. Dan kita sudah tahu kita jadi makmum, tidak usah bilang lagi makmuman. Yang imam sudah tahu jadi imam, tidak usah lagi mengatakan imaman. Memang sudah begitu ya, yang harus kita lakukan. Kenapa ya Ustaz, saya sering dengar, ngapain sih baca Yasin pada malam Jumat? Saya tahu si Ustaz baca Al-Kahfi lebih baik. Tapi memang salah kalau baca surah Yasin pada malam Jumat mohon penjelasannya. Bukan salah. Kalau seandainya Anda kebetulan baca dari Al-Baqarah sampai akhir, terlintas surah Yasin. Atau Anda memang lagi pengen baca-baca surah Yasin pada saat itu. Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil. Butuh penuntun, gitu kan, penuntun. Kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya. Jelas ada perintahnya. Kalau ini tidak ada perintahnya. Tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Nah kalau kita kebetulan mau baca, pengen baca surah Yasin, umum saja gitu. Bukan karena ditentukan malam Jumatnya. Maka dibaca silahkan. Tapi kalau dihubungkan dengan waktu malam Jumat gitu kan, apalagi dengan tempat tertentu, ini butuh dalil penjelasan. Butuh waktu, butuh dalil untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya tujuannya ikhwas sekalian bukan menyoroti surah Yasin ya. Jangan salah faham masalah ini. Tapi saya hanya ingin mengajak kita semua ini kembali kepada kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau tuntun, kerjain. Yang tidak ada tuntunannya jangan ditambah. Sedangkan yang sudah ada sudah banyak sekali gitu kan. Kalau kita akhirnya pilih Yasin daripada surah Al-Kahfi, berarti kita meninggalkan yang lebih pantas gitu kan. Semestinya begitu. Jadi memilihnya di waktu malam Jumat ini butuh dalil yang menjelaskan. Teman anak ada yang bilang mazhab Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah dan maulid itu termasuk bid'ah hasanah. Jadi tidak apa-apa jika dikerjakan karena masih ibadah. Bagaimana menurut Ustaz dan apa saja itu bid'ah? Bid'ah itu kan Nabi jelasin dalam hadis yang jelas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas hadisnya, kullu bid'atin dhalalah wa qudalun finnar, gitu kan. Kata Nabi SAW, semua bid'ah itu akan membawa pada kesesatan dan kesesatan akan membawa ke dalam api neraka. Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini berarti bid'ah yang baik, gitu kan. Sementara bid'ah dari sisi definisi adalah sesuatu yang baru yang Nabi SAW tidak contohkan. Dan bid'ah ini rivalnya adalah sunnah. Ya, sampai ulama sepakat mengatakan siapa yang menghidupkan sunnah mematikan bid'ah. Siapa yang menghidupkan bid'ah berarti menghidupkan sunnah, gitu kan. Berapa banyak ikhwah sekalian ibadah yang kita belum kerjakan. Kenapa kita harus susah nih ya buat lagi melakukan bid'ah apalagi dikatakan hasanah. Yang sunnah aja difokus kerjain istiqomah. Itu aja selesai. Pasti-pasti diterima gitu kan. Jelas-jelas ada dalilnya. Kenapa bukan ini yang kita fokus. Itu aja sudah banyak yang terbengkalai. Berapa banyak subhanallah orang-orang yang melakukan maulid Nabi SAW gitu kan. Katanya bentuk cinta dengan Nabi SAW. Coba kehidupan sehari-hari. Jalannya enggak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Jauh sekali sunnah Nabi, bahkan ada yang tidak sholat hadir, gitu kan? Dan banyak sekali hal-hal yang termasuk subhanallah pelanggaran karena yang paling penting Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merayakannya, tidak pernah melakukan itu, gitu kan? Itu yang paling penting. Maka kita sebagai pengikut sejati beliau tidak melakukannya juga. Kalau seandainya ada yang mengatakan tidak saya harus melakukan, ya itu silakan, hak Anda. Saya tidak menyalahkan, silakan saja. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui dan saya cuma mengajak kepada kemurnian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak contohkan, maka saya pribadi tidak kerjakan. Yang mau ikut silahkan, yang tidak mau Anda nanti bertanggung jawab sendiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Ustaz, benarkah ahli sunnah wal jamaah tidak pernah melakukan zikiran bersama setelah sholat di masjid? Kenapa seperti itu Ustaz, ya? Jadi yang saya tahu Allahu a'lam memang Abdullah bin Umar menyebutkan dalam riwayat bahwasanya saya mengetahui sholat di masjid Nabi SAW sudah selesai dengan saya dengarkan suara zikir mereka. Dengan saya dengarkan suara zikir mereka, maksudnya Nabi dan para sahabat. Jadi di zaman Nabi SAW itu zikir habis sholat bersuara sebenarnya, bersuara. Tetapi tidak dilakukan secara bersamaan. Gitu. Jadi misal Nabi SAW lagi baca ayat kursi, sahabat sana lagi baca al-ikhlas, sahabat sana lagi baca al-falak, yang sana lagi baca subhanallah 33, dibebaskan oleh Nabi SAW. Itu yang ada dalam hadis. Tapi suara mereka terdengar. Suara mereka terdengar, gitu kan. Kalau ada sekarang orang lebih memilih zikir dengan tidak mengeluarkan suara, gitu kan. Mungkin hanya dia saja yang dengar. Itu adalah termasuk adab sebenarnya. Adab dan tata kerama agar orang-orang tidak terganggu dengan dia. Tapi intinya disunnahkan boleh saja orang mengeraskan suaranya. Dalam zikir habis sholat ya. Tidak ada masalah. Ya, kita lihat kalau selama saya pernah di Saudi 7 tahun, setiap saya sholat di masjid-masjid yang ada di dekat-dekat rumah masyarakat, masih habis sholat mereka pada baca la ilallah, ada yang baca subhanallah, baca ayat kursi, tapi masing-masing secara individual. Karena membaca secara serentak berjamaah ini, itu butuh panduan, butuh tuntunan dari Nabi SAW. Apakah Nabi SAW pernah menuntunnya? Yang kita temukan malah yang ada adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan pada saat dipanggil oleh Ubay bin Ka'ab, dan di situ ada beberapa tabi'in yang lagi berzikir, yang pimpinannya mengatakan subhanallah, anak-anak semua murid-muridnya mengatakan subhanallah, gitu kan, sambil mereka memegang batu dan memindah-mindahkannya. Maka Ka'ab bin Malik mendatangi rumah Abdullah bin Umar berkata, wahai Abdullah bin Umar, kalau kau lihat ini pasti kau tidak suka, karena ini tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Kata Abdullah bin Umar, apa itu? Silakan kau ke masjid. Ditemukanlah di masjid tersebut, ternyata ada beberapa tabi'in yang lagi berzikir sambil dituntun. Pimpinannya mengatakan subhanallah, yang lain pada itu subhanallah. Sambil rame-rame, subhanallah, subhanallah, subhanallah, rame-rame gitu. Kata Abdullah bin Umar pada saat masuk, wahai kaum ini segelintir orang, apakah kalian tidak khawatir azabnya Allah turun? Kaget Abdullah, orang-orang itu pada kaget. Ada apa wahai Abdullah bin Umar? Apa yang kami lakukan? Kami sedang berzikir kepada Allah. Bagaimana bisa azabnya turun? Apa kata Abdullah bin Umar? Fahami pendapat beliau. Ini sahabat Nabi, gitu kan? Yang terkenal dengan sahibut ta'assi. Orang yang paling fanatik dengan Nabi SAW, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi apa saja dikerjakan oleh beliau, semua yang Nabi kerjakan gitu. Beliau mengatakan, sungguh bajunya Nabi SAW masih bisa dilihat dan dipakai. Artinya Nabi ini baru meninggal, bajunya aja sekarang masih ada. Panci-pancinya masih bisa dipakai, rumahnya masih bisa dihuni. Kalian sudah berani melakukan apa yang Nabi kalian tidak contohkan, gitu kan? Berarti akan datang azabnya Allah bukan karena perbuatan kalian, tapi karena tidak pernah nabinya contohkan. Artinya kalian menambah-nambah dalam agama ini. Jadi ini berbahaya sekali, gitu kan? Seseorang telah datang di depan Hasan Basri lalu sholat habis asar 6 rakaat. Salam habis asar, sholat 6 rakaat sunnah. Lalu orang ini begitu setiap mau salam, Hasan Basri mau ingatin, dia sholat lagi. Begitu selesai 6 rakaat langsung ditahan sama Hasan Basri. Katakan, kenapa kau sholat habis asar? Dia bilang, wahai imam, dia tahu ini imam Hasan Basri, ulama. Wahai imam, apakah Allah akan mengazab saya karena saya sholat? Apa kata Hasan Basri? Tidak. Allah tidak akan azab kau karena kau sholat. Tapi Allah akan azab kau karena kau melakukan apa yang nabinya enggak contohkan. Yang merupakan ajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi enggak pernah contohin ada asar setelah asar sholat 6 rakaat. Dari mana dasarnya kau lakukan? Gitu. Jadi termasuk dosa itu kalau melakukan apa yang Nabi SAW tidak lakukan. Dan kita cap itu bagian daripada agama. Seakan-akan kita masukkan ajaran baru di agama Islam yang sudah sempurna. Allah bilang dalam Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Kata-kata akmaltu, saya sudah sempurnakan agama kalian. Kata ulama Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ini dalil nyata Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan semua ajaran agama Allah. Dan juga setiap muslim tidak perlu lagi menambah sekecil biji sawi pun dari ajaran agama ini. Cukup dengan yang ada saja. Selesai. Maka kita tidak ada lagi masuk ke syubhat, tidak ada lagi masuk ke ragu-raguan. Lakukan apa yang sudah diperintahkan saja. Titik. Maka itu akan membawa kita insya Allah ke dalam surga Allah SWT. Mungkin sampai sini ikhwah sekalian, dan sekalian saya bahasakan kalau saya Rabu depan tidak bisa hadir, kita liburkan sekali pertemuan karena saya lagi bimbing umrah mulai besok subuh insya Allah, dan balik nanti tanggal 4 Januari. Jadi insya Allah 2 pekan dari sekarang baru kita ketemu lagi. Mungkin begitu dulu, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.